Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita saged berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan kebaikan baik dari sisi dunia dan akhirat kita. Dan pada malam hari ini kita badhe nglajengaken kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita badhe bahas surat Al-Anbiya ayat 107 yang menjelaskan tentang agama Islam akan memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi umatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran agami Islam, membawa syariat Islam kejauhi tujuanipun illa rahmatan, melainkan untuk sebagai membawa kebaikan, kesainan, membawa kesejahteraan, membawa kemakmuran bagi umat manusia, bagi seluruh alam semesta. Ya, di dalam ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah nedahaken jelasaken pilih agama Islam itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Syariat Islam akan damel membuat kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan kita. Ya, ini pembahasan ini sebagai penjelasan berkaitan dengan peringatan atau peristiwa ya kemarin yang baru kita peringati ya. Peristiwa G30 SPKI, peristiwa pemberontakan komunis di negara kita. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ada orang tiang niku mereka mengikuti ideologi ajaran komunis? Kenapa orang ikut ajaran apa sosialis misalnya? Atau kenapa orang niku derek ikut ajaran liberal, ajaran kapital? Maka semuanya itu bapak-bapak tujuannya adalah pingin mendapatkan kemakmuran dalam kehidupan, pingin mendapatkan kesejahteraan dalam hidup mereka. Akan tetapi semuanya itu adalah jalan yang salah. Baik ideologi komunis, ideologi sosialis, atau ideologi kapitalis, semuanya itu salah, tidak akan bisa memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan bagi seorang manusia. Yang hanya bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran hidup adalah syariat Islam. Ya, agama Islam, ideologi Islam, ini yang akan bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan kita. Ya, ini yang akan kita bahas, bagaimana syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan dalam politik, dalam sosial, dalam ekonomi. Semuanya diatur dan dibawa untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi umatnya. Termasuk di dalam permasalahan sosial, ekonomi. Di dalam Islam pun diatur semuanya. Di dalam syariat kita, ideologi Islam, banyak sekali ajaran yang sangat indah, sangat mendorong, memberikan kemakmuran bagi umat manusia. Ya, di antaranya, di dalam ajaran Islam atau di dalam agama Islam, mengajarkan untuk saling berbagi kepada sesama manusia dengan zakat, orang-orang kaya yang sudah mencapai nisab dan haul, sebagian hartanya diberikan, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Dan juga ajaran bersedekah, infak, ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan, mencapai kemakmuran hidup bersama. Ya, dalam Islam diajarkan untuk saling berbagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Apa saja harta yang didapatkan oleh umat Islam dari rampasan-rampasan perang, maka dibagi, falillah, ada sebagian untuk Allah, walir rasul, sebagian untuk rasul, walidil kurba, sebagian diberikan kepada keluarga para rasul, waliyatama, dan juga sebagian diberikan kepada anak-anak yatim, wal masakin, sebagian diberikan kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, sebagian dibagi kepada orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Ya, saling berbagi. Tujuannya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Allah mengatakan, kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum. Supatos ampun ngantos harta kekayaan itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Ya, jangan sampai harta itu hanya dicicipi, dinikmati oleh orang kaya saja. Tetapi harus dibagikan. Harus semuanya merasakan, orang kaya, orang miskin, merasakan kekayaan, merasakan harta, ya, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Ya, ini ajaran Islam. Kalau ajaran atau ideologi yang lain seperti ideologi kapitalis, nggih, itu enggak ada namanya zakat, Bapak-bapak. Enggak ada namanya infak, ya, orang-orang kapital, orang-orang yang mereka mengutamakan pribadi, kepentingan dirinya sendiri. Kalau orang kaya, hasil kerja saya, hasil keringat saya, tidak mau dibagi kepada orang lain, kepada orang miskin. Ya, individualis. Ini pemahaman kapital. Kalau pemahaman komunis, ideologi komunis, itu sama. Harus dibagi rata, orang kaya tidak boleh. Harus rata, kaya miskin sama. Ya, ini juga tidak benar, ya. Kalau dalam Islam itu orang kaya boleh, memang hasil kerjanya, hasil usahanya, akan tetapi sebagian, enten sebagian yang dibagi kepada orang miskin, tidak semuanya, tidak harus rata. Tapi kalau komunis itu harus rata semuanya. Boten enten tiang kaya, sugih, miskin harus sama sedanten. Itu juga salah. Ya, tidak benar. Yang benar adalah ajaran Islam. Syariat Islam yang sempurna. Orang kaya, biarkan mereka kaya. Tetapi harus ada sebagian yang diberikan kepada orang miskin. Ada kepedulian. Ya, ini kelebihan dan juga ajaran agama Islam untuk saling berbagi dalam zakat dan sedekah. Dan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan membayar zakat itu tidaklah mengurangi harta. Bukan berarti tiang kaya, tiang-tiang sugih membayar zakat, infak, sedekah, kemudian hartanya habis, hartanya akan hilang, boten. Tetapi Allah menjelaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Tidaklah sesuatu yang kalian berikan, kalian infakkan, pasti Allah yang akan gantos. Allah badi mengganti yang lebih banyak. Allah badi mengganti yang langkung sae. Ya, lebih kaya lagi, semakin sukses kalau mau zakat, kalau mau infak, mau sedekah. Ya, ini ajaran Islam yang sangat mulia. Kemudian yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam ajaran Islam, di dalam agama Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan sosial, dalam permasalahan ekonomi. Ada namanya utang piutang. Di dalam Islam diatur, bahkan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat Allah ingkang jelasaken ngatur masalah utang piutang niku enten dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yang artinya wa in kana dzu usratin, dan jika enten tiang utang, ya, dalam kehidupan, pasti dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat niku pasti ada orang yang membutuhkan, enten tiang ingkang dalam keadaan betahaken pertolongan kita, utang itu pasti ada. Maka di dalam Islam kalau ada orang berutang dan memang kondisinya membutuhkan, dikasih, kita berikan dia utang. Kemudian ada catatannya, ada catatannya, ada perjanjiannya, utang pinten, bayarnya kapan nggih, sebulan atau dua bulan. Niki diatur semuanya dalam Islam. Kemudian kalau seandainya sudah jatuh tempo, wa ingkana dhu usrotin, menawi tiang ingkang utang wau dalam kesukaran, kesulitan, maksudipun jatuh tempo, boten saged mengembalikan, janjine sebulan, tapi setelah sebulan ditagih dereng gadah, belum punya, maka Allah mengatakan fanadhiratun ila maisarah, berilah tangguh, berilah tempo, waktu tambahan sampai dia berkelapangan ngantos onten. Nggih, tidak dipaksa, tidak dimarahin, tidak dicaci maki nggih, tapi Allah mengatakan berilah dia kelapangan. Dan tidak ada denda. Nggih, dalam Islam niku utang mboten enten denda. Utang 1 juta janjinya sebulan, sesasi mboten saged bayar. Nggih, tak kei tempo seminggu, rong minggu ning tambah 200.000. Tidak ada namanya denda. Mboten enten namanya riba di dalam Islam. Ya, kalau utang 1 juta ya kembalikan 1 juta. Wa anta saddaku khairul lakum. Dan Allah mengatakan, dan kalau kita mau bersedekah, bersedekah artosipun ngikhlasaken utang yang diambil oleh tiang sanes wau, khairul lakum, niki langkung sae. Menawi tiang orang yang utang itu benar-benar tidak punya, in kuntum ta'lamun, menawi kita niku ngertos. Ngertos napa? Ganjaranipun langkung kathah. Kalau kita tahu pahalanya lebih banyak, surga yang Allah janjikan niku langkung sae daripada uang 1 juta. Ini lebih baik kalau kita mengikhlaskan. Tapi kalau mau kita tagih nggih mboten napa-napa. Itu hak kita. Tetapi kalau mau kita mengikhlaskan, ini juga lebih baik. Ya, ini contoh bapak-bapak bagaimana Islam mengatur dari sisi sosial kehidupan bermasyarakat. Bagaimana Islam, syariat Islam mengatur masalah ekonomi. Yang kalau kita mau terapkan, ini akan menghasilkan, akan memberikan kemakmuran, kesejahteraan bagi umat manusia. Iya. Dan juga dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man andara mu'siran aw wada'a anhu adzallahullahu bi dzillihi. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang kesulitan atau bahkan membebaskan utangnya, maka akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan perlindungan, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niki dumateng tiang ingkang utangi, orang yang memberikan hutang, ada janji, ada panduan, ada saran. Tapi juga kosok wang sulipun kebalikannya, di dalam Islam juga ada panduan kepada orang yang utang. Kepada orang yang utang itu harus berniat melunasi. Kalau mampu enggak boleh menunda-nunda. Kalau memang sampun gadah, maka harus segera dilunasi, harus segera dibayar. Di dalam hadis juga disebutkan mutilul ghani zulmun. Nggih, mutil niku tiang orang yang menunda-nunda dalam keadaan ghani, mampu nggih, sudah punya uang tapi mboten purun ngelunasi, niku zulmun, termasuk perbuatan kedzaliman, termasuk perbuatan dosa, termasuk diancam neraka. Ya, dados Islam niku sempurna, mengatur kebaikan. Orang yang berhutang berusaha melunasi, kalau memang tidak mampu benar-benar mboten gadah tiang ingkang ngutangi nggih memberikan tempo. Ini syariat Islam seperti itu. Iya. Yang begitu sempurna. Kalau dalam ideologi yang lain atau ajaran-ajaran yang lain ya, seperti misalnya kapital atau yang lain ya, tidak mau istilahnya ngutangi tanpa riba, tanpa denda, harus ada tambahan keuntungan, harus ada denda, seperti itu. Ya, ini dalam ajaran-ajaran yang lain, tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Lebih baik, lebih sempurna. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ajaran agama Islam dalam masalah sosial ekonomi, yaitu dalam jual beli, dalam bisnis juga ada pengaturan saling memberikan kemudahan. Islam mengajarkan saling memberikan kemudahan dalam usaha, dalam bisnis, dalam niaga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu, semoga Allah memberikan rahmat, kasih sayang, pahala yang besar dumateng sinten, kepada siapa, doa nggih. Rasulullah mendoakan Allah memberikan pahala yang besar dumateng sinten, rajulan, seseorang, tiang ingkang samhan nggih, samhan. Samhan niku artosipun tiang ingkang baik hati, tiang ingkang lapang dada, gampangan, dermawan, nyahnyoh, ya, pemurah. Ini arti samhan, orang yang dermawan, orang yang lomo, orang yang atos nopo manahipun iku sae. Dalam menjual, menawi tiang niku dagang sebagai penjual nggih samhan, ya, baik hati, pemurah. Menawi tumbas sebagai pembeli juga dia samhan, baik hatinya, pemurah. Dan juga idak tawo, menawi nagih utang, ya, juga memberikan kemudahan, memberikan kelapangan. Ini arti samhan, orang yang baik hati, baik saat membeli, baik saat menjual, baik dalam bertransaksi, dalam bermuamalah dumateng sinten mawon, tiang ingkang hatinya niku sae. Ya, contoh samhan dalam jual beli nih, dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, akan memberikan pahala tiang-tiang ingkang samhan, idza baa, menawi dagang, dia sebagai pedagang. Ya, contohnya apa? Kalau dagang samhan niku nggih, badine nggih ampun kathah-kathah. Kalau jualan itu untungnya ya sedikit saja. Tidak mematok harga yang tinggi. Tapi jual beli itu termasuk ta'awun, saling tolong-menolong. Ya, jadi bukan semata-mata bisnis cari keuntungan, cari kekayaan. Mboten. Tetapi dalam bisnis pun ada unsur ta'awun, ada unsur tolong-menolong, ada unsur ukhuwah, ada unsur kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan. Nggih, dados nggih bati niku kedah enten tapi ampun kathah-kathah. Ya, tidak banyak untungnya. Kemudian samhan, ramah kepada pembeli, gitu, yang miskin sandal jepit atau yang lain semuanya dilayani dengan baik, tidak membeda-bedakan orang kaya yang beli dilayani dengan baik, menawiti yang miskin, gitu, tidak dilayani cemberut. Ini juga tidak samhan dalam Islam, memberikan pelayanan ingkang sae. Ya, ini sebagai pedagang didoakan akan mendapatkan pahala rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya idastara akan didoakan juga kebaikan tiang yang samhan idastara menawi tumbas. Kalau membeli itu juga samhan, hatinya lapang, tidak usah banyak nawar ngenyang. Nggih. 10.000, 2.000 wae. Ngenyang sak penake dhewe. Itu juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Membeli itu juga ada tolong-menolong. Kita membeli itu ada unsur ta'awun, apa? Kekeluargaan, persaudaraan. Ya, memberikan keuntungan dumateng tiang sanes. Nggih, misalipun kula ane 8.000 didol 10.000, badi 2.000. Sudah pinten regine Pak 10.000, langsung kita bayar. Ndak usah ditawar, ndak usah napa dinyang 2.000. Niat kita napa membantu orang lain. Niat kita menolong, persaudaraan dalam Islam. Ndak usah ditawar, apalagi peken pasar sayur, nggih. Tumbas sayur dadak ngenyang. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Samhan. Jadilah orang yang pemurah. Termasuk berpahala. Kita beli mboten ngenyang niku ganjaran berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, ngertos kita membeli ya dengan hati yang lapang itu termasuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak mencela barang, barang wis elek-elek, wis lawas-lawas kaya ngini. Nggih. Kalau kita beli ndak usah menyakiti orang lain. Tidak usah mencela, menawi mboten tumbas nggih sampun. Kita pergi ndak usah mencela. Ini juga perlu kita perhatikan, bapak-bapak. Samhan, semoga Allah merahmati orang yang samhan dalam membeli. Tidak perlu mencela, ngelek-elek barang itu yang sanes. Menawi mboten cocok, nggih sampun, sudah diem. Kemudian juga mboten sah banding-banding ke regane piro 10.000 neng kono gur 8.000. Nongkono 6.000, ndak usah dibanding-bandingkan seperti itu. Apa manfaatnya? Cuma menyakiti hati orang lain. Dados musuh. Rahimallahu samhan. Islam mengajarkan kepada kita dados tiang ingkang sae, hati yang lapang, hati yang bersih. Ya, ini termasuk di dalam keindahan dan kebaikan ajaran Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, menawi kita purun mengamalkan dengan baik syariat Islam yang sempurna ini, maka kita akan hidup sejahtera, kita akan hidup bahagia, kita akan hidup makmur dunia dan akhirat kita. Tidak perlu ikut komunis, tidak perlu ikut sosialis, tidak perlu ikut liberalis, tidak perlu ikut kapitalis atau ajaran-ajaran yang lain, PKI, komunis. tidak perlu kita ikut ajaran Islam, syariat Islam yang sempurna, yang paling indah, yang paling baik adalah agama kita, agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, baik sosial, ekonomi, rumah tangga, pendidikan anak, semuanya sudah ada dalam agama Islam, tinggal kita mengamalkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja dengan baik, mencari nafkah, kalau Allah memberikan rezeki kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian yang kita bagi, kita infakkan, kita sedekahkan. Ya, kita orang kaya makmur, saudara-saudara kita juga akan ikut makmur, ikut bahagia. Kemudian kalau ada orang lain, tiang sanes, fakir miskin, orang yang membutuhkan, datang utang kepada kita, ya kita kasih, kita beri, kalau kita punya, kalau kita mampu, nggih, kita berikan utang, menawi tereng saged nyaur, dikasih tempo waktu, ya dalam usaha juga seperti itu, memberikan kemudahan dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan akan kita gapai bersama. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit nih tentang gambaran bagaimana syariat Islam dalam membantah, di dalam artinya jangan sampai ideologi komunis PKI itu muncul lagi atau bangkit lagi, ada pengikutnya, ya jangan sampai, ampun ngantos, cukup bagi kita Islam, agama yang baik, kita yakini, kita sebarkan, kita dakwahkan, jangan sampai ajaran-ajaran yang menyimpang itu ada yang mengikuti atau bangkit kembali. Ya insya Allah semuanya itu bisa diatasi dengan syariat Islam yang sempurna. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada malam hari ini mugi-mugi bisa memberikan manfaat, memberikan pemahaman yang benar tentang kesempurnaan agama Islam. Salah satunya Allah ingin memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran bagi kita umatnya, kemakmuran di dunia dan nanti kemakmuran di akhirat dengan dimasukkan kita semuanya ke dalam surga. Ya, semoga bisa bermanfaat. Kita cukupkan atau masih ada waktu sekedap, menawi enten pertanyaan nopo ingkang dereng jelas, monggo dipersilahkan jika ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu. Namun cekap ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.